بمعنى هذه الحصر من ميسرة إلى آخره، غير أنه قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها، وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا، وقال: يكوى بها جنباه وجبهته وظهره. وقال: حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، ويجعل صفائح ويقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا فتح لها بقاع قرقر كأفضل ما كانت، تستن عليه كل ما مضى عليه أخراها، ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل ما مضى عليه أخراها، ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا فتح لها بقاع قرقر كأفضل ما كانت، وتطأه بأظفارها وتنطحه بدورها ليس فيها أقصاء ولا جلحاء. كلما مضى عليه أخراها، ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مما تعدون؟ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا؟ قالوا: فالخير يا رسول الله. قال: الخير في نواصيها. قال: الخير معقود في نواصيها. قال سهيل: أنا أشك الخير إلى يوم القيامة. الخير ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل أجر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرض ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراقها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تترقما وتجملا، وليس حق ظهورها وظهورها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذرا ورئاء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله. قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة البالغة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن شئت سهلا. كتاب أربع حديث كتاب 2248 بسند kepada زيد بن أسلم dalam sanad ini, yakni hadis Hafs bin Maisarah, disebutkan di dalamnya غير عنه وقال ما من صاحب إبل النار أدي حقها. Tak ada seorang pun yang memiliki unta yang tidak menunaikan haknya. Walam yakul minha haqqaha. Tidak dikatakan darinya sebagian darinya haknya. Jadi perbedaan dari beberapa lafaz. La yakul minha fasilan wahidan. وذكر فيه لا يقتل منها حصيرا واحدا وقال يقوى بها جنبانه وجبهته وظهره يقوى تسبيكا دين النب المتري جنبانه كبوى سسين تلك قنية جنبه Hadis 2269 dengan sanad daripada Abu Hurairah. Ini dengan hadis yang pertama kita pelajari. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam fayaj'alu safaiha fayaqwa biha janbahu wa jabinuhu حتى يحمى الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقدار 50,000 سنة. تعدى سؤالكم يوم مليكي كنز كنز Abu Ja'far Tabari mengatakan Al-Kanzu kullu syai'in majmu'in ba'duhum 'ala ba'd. Setiap sesuatu yang dikumpulkan, yang ditumpuk satu sama lainnya ditumpuk, menumpuk harta, menumpuk emas. Sawa'un kana fi batnil ardi am 'ala dhahriha. Baik di dalam bumi, ditanam dalam tanah atau di atasnya. Itu adalah simpanan. Artinya simpanan, pemendaraan. Ada seorang pun pemilik dari simpanan yang tidak menunaikan haknya, yang tidak menunaikan zakatnya. Zada sahibul ain wa ghairi wa kana makhzunan. Ini simpanan itu makhzunan, yaitu qala al-qadi wa ikhtalafa as-salaf wa al-murad bil kanz al-madhkur fi al-Qur'an wal hadith. Qadi dia mengatakan para salaf berbeda pendapat di dalam maksud dari kanz. Hadza ma kanaztum li anfusikum, dalam surat Taubah. Apa arti kanz atau simpanan itu dalam Al-Qur'an dan hadis? Terjadi perbedaan para ulama. Faqala aktsaruhum, kebanyakan dari mereka mengatakan huwa kullu malin. وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى. Jadi namakan dengan harta simpanan setiap harta yang sudah wajib zakat tapi dia tidak keluarkan. Fa'amma malun ukhrijat zakatuhu falaysa bikanz. Adapun harta yang telah dikeluarkan zakatnya maka tidak disebut sebagai kanz, simpanan. Baqila al-kanz huwa al-madhkur an ahli al-lughah. Waqila al-kanz huwa al-madhkur an ahli al-lughah ma zada ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة. Ada mengatakan itu ada apa yang disebut oleh ahli lughah setiap apa yang disimpan. Akan tetapi ayat mensukh dihapus dengan wajibnya zakat. وقيل المراد بالآية أهل بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك. وقيل كل ما زاد على 4000 فهو كنز وإن أديت زكاته. ada seorang pemilik harta yang ditumpuk, yang tidak menunaikan zakatnya kecuali di api neraka, kemudian diserikakan ke badannya, ke keningnya, hatta yahkumallahu azza wa jalla baina ibadihi, sampai Allah memberikan keputusan antara hamba-hambanya. Fi yaumin kana maqdaruhu 50,000 sana, di suatu hari atau di satu hari yang ukurannya 50,000 tahun. Ini satu hari 50,000 tahun. Thumma yura sabiluhu sabilahu atau thumma yara sabilahu imma ila jannati wa imma ila an-nar. Kemudian dia lihat jalannya ke surga atau ke neraka. Wa ma min sahibi ibli la yuaddi zakataha illa mutiha laha biqa'in qarqar ka'awfar makanan tastannu alaihi. Tak ada seorang yang memiliki unta yang tidak ditunaikan zakatnya kecuali dibentangkan baginya halaman yang luas atau padang pasir yang luas, ya, disempurnakan semua dari unta-untanya, lalu untanya menggigitnya. Setiap lewat, kullama madha alaihi ukhraha, setiap lewat yang terakhir, ruddat alaihi ulaha, lalu dikembalikan yang pertama. Jadi diinjak, digigit, semua untanya itu menggigitnya. Itu adalah harta yang dia tumpuk. Setelah terakhir, balik lagi yang pertama. Begitu seterusnya, dipergilirkan. Hatta yahkumallahu baina ibadih fi yawmin kana maqdaru 50,000 sana. Sampai Allah memberikan keputusan pada hamba-hambanya pada sebuah hari di mana ukurannya 50,000 tahun. Kemudian dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Wa ma min sahibi ghanamin la yu'addi zakataha, tidak ada seorang pemilik dari kambing yang tidak menunaikan zakatnya. Illa muti'at laha biqa'i qar ka'ufur makanat, ya, dibentangkan baginya pada pasir yang luas. Fa tata'uhu bi'adhlafiha wa tanhituhu biquruniha laysa fiha aqsa wala jalha kullama madat 'alai ukhraha ruddat 'alai ulaha hatta hukma Allah baina 'ibadihi fi yawmin kana maqdaruhu 50,000 sana mimma ta'udun thumma yura sabiluhu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Begitu juga dengan orang yang memiliki kambing yang tidak menunaikan haknya, zakatnya, dibentangkan dia lapangan yang luas, lalu dia diinjak oleh kambingnya tadi dan ditanduk, ya, dengan tanduk-tanduknya sampai yang terakhir yang melakukan itu kembali lagi, yang pertamanya datang lagi. Dan begitu terus sampai Allah Subhanahu wa taala selesai menyelesaikan hukuman keputusan pada hari ukurannya adalah 50,000 tahun dari apa yang kalian hitung, kemudian dilihat jalannya ke surga atau ke neraka. Qala Suhail fala adri adzakara al-baqara am la. Suhail mengatakan, yakni salah seorang perawi, ya, mengatakan apakah disebutkan baqarah di situ atau tidak, saya tidak tahu, katanya. Qalu fal khayl, lalu kuda Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, qala al-khailu fi nawasiha. Aw qala al-khailu ma'qudun fi nawasiha. Ja'a tafsiru fil hadith al-akhir fi sahih. Al-ajr wal maghdam. Wa fi dalil 'ala baqa' al-Islam wal jihad ila yawm al-qiyamah. Dan kuda fi nawasiha al-khairu ila yawmil qiyamah. Yani maksudnya adalah dan kuda di dalam pahala dan rampasan perang yang didapatkannya. Al-khairu ila yawmil qiyamah. Ya, dia mendapatkan kebaikan pada hari kiamat sampai hari kiamat. Ya. Ini menunjukkan kata Imam Nawawi, Islam ini tetap ada dan jihad tetap ada sampai hari kiamat. Maksud dari sebelum hari kiamat atau maksud dari sampai hari kiamat, maksudnya beberapa saat atau beberapa masa sebelum hari kiamat. Jadi kaum muslimin ini tidak ada satupun orang muslim, orang mukmin melihat kejadian hari kiamat, tidak ada. Malahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sejelek-jeleknya makhluk adalah orang yang menyaksikan hari kiamat. Lalu bagaimana? Sebelum datangnya masa hari kiamat itu, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan orang yang punya iman di hatinya. Dan itu setelah terbitnya matahari dari barat. Jadi terbitnya matahari dari barat betul-betul nyata, disitulah terbelah. Orang yang beriman sebelumnya, imannya bermanfaat. Orang yang tidak beriman sebelumnya, pada saat itu dia beriman, tidak bermanfaat. Karena sudah tertutup, itu taubat. Maka di situ sudah ada vonisan. Yang beriman sudah ada, yang tidak beriman, ya, tidak ada lagi gunanya iman setelah itu. Lalu, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan angin hatta ta'tir rihu tayyibatu min qibalil yaman. Datanglah angin yang baik dari arah Yaman. Tuqbadu atau taqbidu ruha kulli mu'minin wa mu'minatin. Maka dicabutlah ruh orang mukmin, setiap mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi seluruh mukminnya meninggal dunia. Dengan cara didatangin anginnya. Nah, sehingga kalau orang mukmin semuanya meninggal dunia, maka tidak ada lagi orang yang beriman tinggal di permukaan bumi. Nah, maka kondisi-kondisi yang seperti itulah datangnya hari kiamat. Kalau seandainya masjid masih penuh, kajian sunnah masih ada, ya, gak usahlah membahas-bahas tentang sibuk diri kita dengan kajian akhir zaman. Ya, kaji apa yang sesuai dengan sunnah, apa yang bisa diamalkan. Alhamdulillah, kebaikan itu masih banyak. Kenapa kita memberikan apa namanya pesimis, ya, yais, sehingga tidak ada harapan lagi, sehingga ya, ya diprediksi selama ini katanya akan ada apa harus bikin rumah yang anti ini, harus disiapkan persiapan makanan sebanyak ini. Subhanallah. Iman kita harus berkuat dengan cara mempelajari agama ini dengan benar. Kemudian al-khailu thalathatun, khail itu kuda itu tiga jenis, fahiya lirujulin ajrun walirujulin sitrun walirujulin wizrun, bagi seorang dia bisa jadi pahala, bagi seorang menjadi pelindung, bagi seorang menjadi dosa. Amma allati hiya lahu ajrun, adapun kuda yang bagi pemiliknya adalah pahala, farrajulu yattakhidhuha fi sabilillahi wa yu'idduha lah, yaitu orang yang menjadikan kudanya itu di jalan Allah dan dia persiapkan untuk di jalan Allah. Fala tughayyibu shay'an min butuni illa kataballahu lahu ajra, tidak ada yang masuk dalam perutnya kecuali Allah tuliskan baginya ya pahala. Subhanallah, apapun yang dimakannya. Hadis sebelumnya kita sudah kita pelajari, setiap yang dimakannya, setiap yang diminumnya, tidaklah dia lewat ke satu sungai lalu dia minum airnya oleh kuda tadi ini, kecuali dia mendapatkan pahala. Ini semua gerak-geriknya. Baik, walau ra'aha fi marjin ma akalat min syai'in illa kataba lahu biha ajra, walau saqaha min naharin kana lahu bi kulli qatratin tughayyibuha fi butuniha ajrun hatta dhakara al-ajr fi al-abwaliha wa wurathiha. Walau istannat syarafan au syarafaini kutiba lahu bi kulli khutwatin takhtuha ajrun. Yani disebutkan bahwa kalau seandainya dia dilepas untuk makan di tempat rumput, setiap sesuatu yang dimakannya itu mendapatkan pahala. Berapa rumput yang akan dimakannya? Kalau seandainya diberikan, dibawa dia, dikasih air atau di supaya minum dari sungai, maka setiap tetesan yang masuk dalam perutnya dia dapat pahala. Sampai disebutkan pahala itu di kencingnya dan di kotorannya, sampai dalam langkahnya dia berjalan ya, maka setiap langkahnya yang dilangkahkan dia dapat pahala. Ini subhanallah. Kita juga lihat di dalam surat At-Taubah ayat 120, maka dari ahli Madinah wa man hawlahum min al-a'rab ay yatakhallafu an rasulillah, tak boleh bagi penduduk Madinah dan orang yang ada di sekitarnya dari orang-orang Arab, tidak boleh baginya untuk tidak ikut bersama Rasulullah. Jadi tak ada uzurnya, dia harus ikut dengan Rasulullah berjuang. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi, jangan dia menyukai dirinya daripada diri Rasulullah. Jadi diri Rasulullah harus didahulukannya daripada dirinya sendiri. Kenapa? Berarti ini menunjukkan ada perjuangannya, berjihad dan seterusnya. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Hal itu disebabkan karena mereka tidaklah ditimpa oleh rasa haus, rasa letih, rasa lapar. Ya. Fi sabilillah, di dalam jalan Allah, ketika dia pergi perang bersama Rasulullah, lapar, letih, lelah, haus. Rasa itu semua akibat dari ketaatan. Ya. Akibat dari kebaikan. Wala ta'una mawti'an yaghidul kuffar, tidaklah dia meletakkan kakinya, menginjak satu tempat yang menyebabkan orang kufar marah. Wala yanaluna min aduwwin naila, tidaklah dia menimpakan satu timpaan kepada musuh. Illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Semuanya itu dituliskan baginya sebagai amal soleh. Laparnya tertulis sebagai amal soleh. Letih lelahnya tertulis sebagai amal soleh. Ya, kemudian hausnya, setiap gerak-geriknya. Kalau kita lihat tadi, kudanya tadi yang sudah disiapkan untuk perang, setiap rumput yang dia makan dapat pahala. Setiap air yang dia minum dapat pahala. Sudah dimakan, tentu dia keluar lagi. Kotorannya, setiap dia mengeluarkan kotoran dapat pahala. Setiap kencing yang dikeluarkannya dapat pahala. Setiap langkah yang dilangkahkan oleh kuda ini dapat pahala. Subhanallah. Ya. Kalau kita tahu nilainya. Nah, di sini kita melihat subhanallah. Jika kita mengikhlaskan niat kita, mudah-mudahan Allah mengikhlaskan, menjadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal, dalam kita berdakwah. Bukankah jihad itu adalah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ketika kita berdakwah, tinggal kita harus mengikhlaskan niat kita. Setiap apa yang kita lakukan, insya Allah diberikan pahala seperti yang tadi. Letih kita pergi berdakwah jauh, mudah-mudahan dapat pahala. Kehausan, kelaparan, ya. Nah, dalam dakwah sekarang ini, masya Allah bermacam-macam. Maka saya motivasi kawan-kawan yang ada di Surau TV, Anda adalah bagian dari orang-orang yang berdakwah. Kalau tidak dengan media yang disiapkan, tidak akan sampai kepada umat. Ya. Nah, ketika kita bekerja, hendaklah kita harus kedudukan keikhlasan kita dalam beramal. Setiap ayat yang didengar oleh orang dapat hidayah. Kita penyebabnya. Begitu juga semua kawan-kawan yang bergerak di bidang dakwah, baik yang di depannya maupun di belakang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang mempersiapkan orang yang akan perang nih? Dia tidak ikut perang, tapi dia mempersiapkan. Bagaimana caranya? Mengumpulkan dana untuk perang. Ya. Faqad ghaza. Sungguh dia telah ikut berperang. Dalam berdakwah misalkan, ya, tidak semua orang yang bisa dan layak untuk menyampaikan informasi atau dakwah. Tapi yang membantunya. Ya, persiapan anunya, kemudian kalau ada yang mengasih biaya, orang yang mengasih biaya juga. Oh, ini saya punya mobil nih, bawa nih. Wakaf lillahi ta'ala. Subhanallah, mengalir pahala ke dia. Ya. Nah ini kalau kita lihat kuda yang sudah dipersiapkan di jalan Allah, semuanya dapat pahala. Jadi ketika misalkan ya dalam dakwah, orang pergi kemana-mana untuk siyahah, wisata, dia harus mengeluarkan, dia harus cuti, dia harus mengeluarkan uangnya hanya untuk menikmati pemandangan yang ada, yang tidak pernah. Dia lihat, maka di sini bagi orang-orang yang bergerak dalam dakwah, dia akan nikmati itu semua. Akan tapi apa yang dinikmatinya tidak hanya sebatas menikmati pemandangan, tapi setiap itu juga dia mendapatkan pahala. Dia berangkat ke sana adalah pergi dakwah, untuk mendakwahi, menegakkan tauhid, mengajarkan orang akan agama, berlipat-lipat pahalanya. Maka kalau tidak salah, si siapa namanya, dai India, Zakir Naik ya, seorang dokter, dia tinggalkan profesi dokternya dan dia memfokuskan dirinya dalam berdakwah. Kalau dia dokter mungkin gak keluar dari tempat dia praktek terus, tapi ketika dia berdakwah dia kemana-mana mengelilingi dunia, dan setiap kedatangannya dimanapun juga mudah-mudahan itu ada tercatat sebagai pahala. Letih, lelah, habis suaranya dan seterusnya itu adalah tercatat sebagai pahala. Kemudian di sini juga ya, wa man ladhi hiya law sitrun farajulu yattakhidhuha takarruman wa tajammulan wa la yansa haqqa dhuhuriha wa butuniha fi usriha wa yusriha. Orang yang menjadikan kudanya sebagai pelindung dia adalah orang yang menjadikan kudanya sebagai takarruman, memuliakan dia, tajammulan, keindahan, ya ini dia pakai normal lah gitu maksudnya. Tapi dia tidak bakhil, dia tidak lupa dengan hak punggung dan perutnya. Jadi intinya apa, kalau mau ada yang dibantu orang dinaikkan, kayak orang punya mobil ini yang pertama kalau kita bawa ke mobil, ini mobilnya dia beli untuk dakwah, mobil kertas baru nih, buka kertas, buka plastiknya, ini untuk dakwah. Subhanallah, pahala yang ngalir terus. Kalau ini enggak, dia beli mobil untuk dirinya, untuk kebutuhan keluarganya, untuk menjaga dirinya. Tapi dia tidak bakhil, ada orang yang perlu dinaikkan, dia naikkan, ada yang perlu dibantu, dia bantu. Ya, bukan dia cari pahala, bukan mencari apa, mencari keuntungan gitu lah. Naik disewa enggak, diberikan, ini haknya. Dimudahkan, minjam karena di rumahnya, minjam sudah bawa silakan. Tapi masih milik dia. Kalau ini betul-betul yang pertama betul-betul diberikan khusus untuk jalan Allah. Ya. Fi usriha wa yusriha, dalam kondisi susah dan sekali lapang diberikan kemudahan. Wa man ladzi 'alaihi wizrun, adapun orang yang punya kuda, kuda menjadi dosa, falladzi yattakhidhu asyrafan asyaran wa bataran wa badhan, itu orang yang menjadikan kudanya itu sebagai kebanggaan. Ya, sekarang orang mulai berbangga-bangga dengan mobil. Wah, ini mobil yang termewah. Ya, saling berbangga dengan yang lain. Ini menjadi apa dia? Menjadi wizr. Menjadi dosa. Kalau yang kedua tadi menutup dirinya, membantu dia, menutup. Dia punya kendaraan yang bisa membantunya dan seterusnya. Waria'an nas, jadikan dia menjadi untuk kebanggaan, diperlihat oleh orang, dipertontonkan, inilah harta saya. Anda punya apa? Wah, ini yang terbaru. Fadzaka alladhi hiya 'alaihi wizrun. Inilah menjadi dosa. Qalu fal humur. Mereka bertanya, bagaimana dengan keledai? Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, qala ma anzalallahu alayya fiha syai'an illa hadhihi al-ayah al-jami' al-fadha. Tidak ada Allah menurunkan kepadaku sesuatu di dalam keledai kecuali ayat ini yang umum, ya, al-fadha, yang sendirian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yani siapapun yang membuat kebaikan walaupun sedikit, maka dia akan mendapatkan, akan dia lihat. Dan siapapun melakukan keburukan walaupun sedikit, dia akan lihat. Yani keledai hampir juga bisa menjadi kebanggaan, itu bisa menjadi keburukan, atau menjadi menolong orang, atau menjadi sitir bagi dia, dan seterusnya. Ya. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan fikihnya kita sudah bahas sebelumnya, bahwa barang yang kita pakai, ya, itu tidak ada zakatnya. Laisa 'alal muslimin fi farsihi wa la 'abdihi sadaqah. Ini pembahasan fikih. Mayoritas ulama mengatakan bahwa di kuda dan hamba tidak ada sedekahnya. Ini berarti properti yang kita pakai, baik itu rumah atau tanah atau kendaraan, itu tidak ada zakatnya. Hanya saja tidak menutup kemungkinan kita dapat pahala dengannya, yaitu, ya, kalau kendaraan tadi kita tolong orang, ya, kalau dengan beberapa tadi, ya, kalau kambing, sapi, unta sudah ada pasti, sudah ada wajib zakat. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.